الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة سبوه ورحمتي dan dimuliakan Allah سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Libasi wa Zina, kitab pakaian dan perhiasan, bab yang ke-11, haram memakai cincin emas untuk laki-laki dan dihapuskan hukum bolehnya ya pemakaian tersebut di awal Islam. Jadi di awal Islam dipakai, dibolehkan memakai cincin emas bagi laki-laki, kemudian dihapus hukumnya menjadi diharamkan. Dua hadis telah kita baca di bawah bab ini, hadis 5408 dengan 5409. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ia bercerita bahwa Nabi SAW melarang dari cincin emas. Kita katakan bahwa larangan ini khusus untuk laki-laki, kemudian pelarangan khusus untuk pemakaian bukan pemilikan. Pelarangan di sini adalah memakai bukan memiliki. Ya. Begitu juga yang berkenaan dengan pakaian sutra, dilarang oleh Nabi SAW laki-laki memakainya, tetapi memiliki tidak apa-apa. Ya, memiliki untuk disimpan, untuk dijadikan. Ya, kalau emas untuk ditabung, ya. Walaupun dalam bentuk cincin, ya, walaupun dalam bentuk cincinnya. Hadis kedua pun, ya, hadis 5409 ini sama, dibawakan kembali oleh Imam Muslim hadis Abu Hurairah yang tadi dengan sanad yang lain. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 5410. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa fi hadits Ibn al-Muthanna qala sami'tu an-Nadhr Ibn Anas qala sami'tu an-Nadhr Ibn Anas qala hadathana Muhammad Ibn Sahl at-Tamimi qala hadathana Ibn Abi Maryam qala akhbarani Muhammad Ibn Ja'far qala akhbarani Ibrahim Ibn Uqbah an Quraib Maula Ibn Abbas An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis sekarang ini hadis Abdullah bin Abbas, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin. Ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin. Fanaza'ahu fatarahahu وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di sini hadis Abdullah bin Abbas cerita kasus bahwa Nabi SAW melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki. Nabi SAW melihat ada cincin emas di tangan seorang laki-laki, maksudnya di jarinya yang sedang dipakainya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fanaza'ahu. Nabi ambil cincin, dicopotnya. Ya, diambil oleh Nabi SAW cincin tersebut, kemudian dibuka di dilepaskan oleh Nabi, kemudian Nabi campakkan cincin tadi, fatarahahu, dibuka dan dicampakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ada faedah mengingkari kemungkaran dengan wewenang, dengan kekuatan, dengan tangan. Karena Nabi SAW pemimpin, ya Nabi SAW pemimpin, dan dia punya wewenang mengingkari kemungkaran dengan kekuatan. Ya, itu langsung dibuka oleh Nabi SAW kemudian dicampakkan. Ya, berdasarkan hadis Nabi yang lain bahwa kemungkaran itu yang paling tinggi tingkat, ya, tingkat faedahnya kepada pengingkar kemungkaran itu sendiri dan kepada yang lain adalah mengingkari dengan tangan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran terjadi, maka hendaklah dia menghilangkannya dengan tangan, maksudnya dengan kekuatan, kekuatan bagi pemilik kewenangan. Jadi yang mempunyai wewenangan untuk mengingkari atau untuk mengurusi orang, maka dia diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan wewenang yang ia miliki, seperti yang diterapkan oleh Nabi SAW. Kenapa ini yang tertinggi? Karena yang pertama, kemungkaran itu hilang. Kemungkaran itu hilang. Kemudian hasil dari kemungkaran itu ada, ya, sehingga menghasilkan faedah bagi yang mengingkari dan bagi yang diingkari, kemudian bagi yang lain yang ada di sekitarnya. Sementara tingkatan kedua dalam mengingkari kemungkaran, Nabi mengatakan lanjutan dari hadis tadi, fa illam yastati' fa bilisanih. Maka jika ia tidak mampu, pengingkaran terhadap kemungkaran itu dilakukan dengan lisan, maksudnya dengan ucapan. Dan ini belum tentu hilang, ya, belum tentu hilang. Ini maksudnya bukan ucapan bagi pemilik wewenang. Nah, kalau pemilik wewenang, walaupun dengan ucapan dia berubah, ya, tinggal dia instruksi, walaupun dia tidak melakukan, tapi instruksi, ya, bersihkan praktek ini. Walaupun dengan ucapan, tapi dengan kekuatan, dengan wewenang. Kalau yang kedua ini dia tidak punya yang pertama, tidak mampu. Maksudnya dia tidak memiliki wewenang, maka dia bisa untuk mendapatkan pahala yang di bawah yang pertama, yaitu memberi nasihat, menyampaikan, mengingatkan, menyeru orang yang berbuat mungkar itu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan atas, mengingatkan tentang apa yang nanti akan dihadapinya nanti di akhirat. Ada dua kemungkinan, yang dinasihati tersebut menerima, hilang kemungkaran. Kemungkinan kedua, tidak mau menerima. Ya. Nah, dengan adanya kemungkinan tidak menerima ini, maka dia di bawah derajat yang pertama. Ada kemungkinan yang dinasihati itu tidak menerima karena hanya sebatas nasihat. Yang dinasihati mau menerima, ya alhamdulillah. Yang tidak, kalau tidak mau menerima, ya tidak ada masalah. Karena tidak ada pemaksaan. Karena dia juga tidak punya wewenang untuk mengingkari kemungkaran dengan kekuatan menghilangkan begitu saja. Dia hanya sebatas mengingatkan, menasihati, mengingatkan kepada Allah, menyuruh untuk takut kepada Allah, mengingatkan tentang pembalasan nanti di akhirat. Itu saja yang bisa. Yang dinasihati itu tadi, kalau dia menerima dan menyentuh, makanya orang yang menasihati itu mencari kata-kata yang bisa langsung masuk ke dadanya. Jangan hanya sekedar melampiaskan kebencian, ya, sehingga, ya, walaupun dengan kata-kata tapi menyakitkan, ini tidak juga. Ya, bagaimana dia kemungkaran itu hilang dengan berupaya mencari, menyusun kata-kata yang bagus. Tujuannya bagaimana kata-kata itu masuk ke telinga dan langsung ke dadanya, masuk ke dalam hatinya dan dia tersentuh. Ya, tidak lain kecuali menyeru untuk takut kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Karena perintah untuk bertakwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ittaqullah, ittaqullah. Nabi SAW juga memintakan untuk bertakwa. Nasihat di antara para sahabat dengan para sahabat, takwa. Nasihat di antara para ulama dengan ulama, takwa. Orang-orang saleh dulu, takwa. Jadi sampaikan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dirimu, tentang bagaimana nanti engkau di hadapan Allah. Ini semuanya akan kita bertanggungjawabkan. Cari kata-kata yang baik. Bukan hanya menjelaskan kamu ini luar biasa, tidak pernah ambil pelajaran begini ini kan, bagaimana dia menerima? Jadi memberi nasihat, usahakan bagaimana nasihat itu muncul dari dalam kalbu kita. Bila mana keluar dari hati, maka dia tidak akan layak kecuali masuk ke dalam hati. Kata orang Arab, ma kharaja minal qalbi dakhala fil qalbi. Apapun yang keluarnya dari dalam kalbu, maka dia akan masuk ke dalam kalbu. Ya, kalau keluar dalam kalbu kan berusaha untuk bagaimana sampai ke kalbu juga. Dia menyiasati bukan karena kebencian, tetapi karena mungkin lebih kepada belas kasihan. Mengingat bagaimana orang ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwa orang ini sekarang ini dilihat oleh Allah, Allah murka kepadanya. Mengingatkan dia kepada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengawasinya. Ya, merasa diawasi oleh Allah ini yang diingatkan kepada sesama, kepada diri kita masing-masing. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Bila mana dia tidak mampu untuk tingkatan yang kedua, maka dia minimal mengingkari dengan hati. Maksudnya tidak menyukai. Dia tidak punya wewenang untuk merubah dengan kekuatan. Dia juga tidak mampu, tidak punya ilmu untuk merangkai kata. Dia hanya bisa, karena tahu itu adalah kemungkaran, tapi tidak bisa menyampaikannya. Ya. Dia cukup, dia hanya mampu untuk mengingkari dengan hati bahwa ini kemungkaran dan menjauh. Ya. Untuk yang ketiga ini, kata Nabi SAW, wadhalika adhaful iman. Tingkatan yang ketiga ini tingkatan iman yang paling rendah dalam mengingkari kemungkaran. Kalau di ketiga tadi disusun, maka yang paling rendah ini karena dia tidak punya reaksi untuk orang lain. Dia hanya reaksinya untuk pribadinya sendiri. Ya, dia membencinya kemudian dia pergi, dan manfaatnya untuk diri sendiri dan untuk pelaku kemungkaran tidak ada manfaatnya apa-apa. Tidak memiliki manfaat apa-apa. Maka dalam sisi keimanan mendapatkan pahala tidak seperti yang kedua dan yang pertama. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi ini adalah yang pertama tadi, karena dia pemilik wewenang. Dia cabut cincin dari tangan laki-laki tersebut kemudian dia campakkan. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bukan hanya sekedar mengingkari dengan wewenang, dia juga memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Kata Nabi SAW, ini pengingkaran dengan lisan. Waqal ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaja'aluha fi yadihi. Ya. Adakah berani seseorang dari kalian ya mengambil sebuah bara dari neraka kemudian diletakkannya di tangannya? Ini perumpamaan melakukan atau memakai cincin emas itu seperti meletakkan bara neraka di tangan kita. Ini menunjukkan bahwa memakai cincin emas itu haram karena ancamannya neraka. Ancamannya neraka. Kata Imam Az-Zahabi dan yang lainnya dari ulama ketika memberikan kriteria dosa besar. Kriteria dosa besar yaitu salah satu di antaranya adalah dosa yang diancam dengan neraka hukumannya. Dosa yang ancamannya neraka hukumannya. Seperti sini, ancamannya neraka. Cincin itu emas tetapi ternyata bara api yang dimasuk, bara neraka yang dimasukkan atau yang diletakkan di tangan. Ini menunjukkan bahwa memakai cincin emas bagi laki-laki haram, ancamannya neraka. Ya'madu ahadukum ila jamratin min nari fayaja'aluha fi yadihi. Di samping Nabi SAW melepaskan, kemudian dia berikan alasan kenapa Nabi melepaskan. Dan inilah sebuah nasihat, yaitu menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Jadi asal nasihat itu, asal mengingkari kemungkaran itu, menginginkan kebaikan untuk orang yang diingkari. Bukan kebencian. Ya, bukan kebencian. Tapi menginginkan kebaikan untuk orang yang melakukan kemungkaran. Dengan cara yang pertama tadi melepaskan, menghilangkan kemungkaran dengan kekuatan. Yang kedua memberi nasihat agar orang tadi tidak mendapatkan bahaya dalam hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi inti dari nasihat dalam Islam itu iradatul khairi lil mansuhi lahu, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala ketika mensyarahkan hadis Imam Nawawi dalam 40-an hadis Arba'in Nawawi ya. Dalam 40-an hadis itu ada hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Beliau bertitik tolak dari makna nasihat. Kata intinya, kata beliau, nasihat itu adalah iradatul khairi lil mansuhilah, menginginkan kebaikan buat yang dinasihati. Ini yang perlu kita ambil dalam menyampaikan nasihat kepada siapapun juga, kepada siapapun juga. Jadi selesai Nabi, dicabutnya, dibuangnya, kemudian disampaikannya ancaman memakai cincin emas bagi laki-laki, kemudian ya Nabi SAW pergi. Ketika Nabi pergi, emas masih ada di tanah. Ada yang mengusulkan kepada pemilik emas tadi, laki-laki tadi, faqila lirrajuli, ada yang mengusulkan kepada laki-laki tadi, ba'dama dhahaba Rasulullah SAW setelah Nabi pergi, ya, khudh khatamak atau khatimak, ambil lagi cincinmu itu, ya, kata orang kepada laki-laki tadi, intafi' bi, ya, kamu kan bisa gunakan, kamu jual, kamu hadiahkan kepada siapapun juga dari wanita-wanita beriman, kepada ibumu, kepada kakakmu, kepada siapapun juga. Ya, kata orang mengusulkan kepada laki-laki tadi. Lihat bagaimana laki-laki ini melakukan pelanggaran tadi karena tidak mengetahui. Kemudian bagaimana patuhnya dia dalam mengikuti perintah dan larangan Nabi SAW. Ketika ada yang mengusulkan demikian, kata laki-laki tadi, la wallah, tidak demi Allah. Maksudnya dia tidak mengambil lagi. La wallah, la akhuduhu abada, saya tidak akan ambil lagi selama-lamanya. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuangnya, ya, saya tidak akan mengambilnya. Prinsipnya ini bukan sebuah kewajiban tetapi kewaraan, bagaimana dia tidak mau lagi mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Nabi. Walaupun sebenarnya kalau dia ngambil lagi seperti yang diusulkan oleh sahabat-sahabat yang lain, tidak masalah, karena kan larangannya kan memakai, larangannya memakai, bukan memiliki. Boleh dia mengambilnya, kemudian dia jual, kemudian dia hadiahkan kepada wanita-wanita beriman, tidak ada masalah, ya. Tapi karena begitu takutnya dia mendekati lagi apa yang dibuang oleh Nabi, Nabi SAW sudah membuangnya, saya tidak akan mungkin mengambilnya selama-lamanya. Ini luar biasa. Ini sebenarnya sahabat ini tidak terkenal, tidak terkenal. Makanya perawi ini tidak menceritakan siapa orangnya, menunjukkan bahwa dia tidak dikenal oleh siapa-siapa. Ya, dan Nabi SAW tidak memandang bulu, ya, tidak memilih-milih. Ya. Bila mana ada pelanggaran di hadapannya, Nabi SAW langsung mengingkari. Dan banyak Nabi SAW mengingkari, baik itu dengan perbuatan maupun dengan lisan. Kalau kita telusuri hadis-hadis Nabi, maka SAW, Nabi SAW bila mana terjadi pelanggaran di hadapannya, kesalahan, maka dia langsung menasihati. Dalam hadis Sahih Bukhari, kita pernah membaca hadis, mempelajari hadis seseorang yang salatnya salah, al-musi salatahu. Nabi SAW melihat seseorang salat, kemudian setelah selesai salat datang kepadanya, kemudian dia mengatakan, ulangi salatmu, sungguhnya salat kamu tadi tidak ada apa-apanya. Diulang lagi, datang lagi dia selesai salat, kata Nabi SAW, ulangi salatmu. Ini menunjukkan Nabi SAW memperbaiki, bukan sekedar setelah mengatakan menyalahkan, kemudian Nabi SAW setelah 3 kali diulang-ulang ternyata tidak ada perbedaan, orang tadi mengatakan, itu yang saya bisa. Lalu Nabi SAW mengajarkan tata cara sholat yang sah, tata cara sholat yang sah. Karena ada tata cara sholat yang sah, ada tata cara sholat yang sempurna. Ya, yang sah tentu yang sekedar sah saja, yang memenuhi syarat-syarat dan kewajiban, rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya. Sisanya yang penyempurna-penyempurna itu tidak dimestikan. Ya. Bacaan-bacaannya, membaca Al-Fatihahnya, ini diantara juga alasan para ulama bahwa baca Al-Fatihah itu tidak tidaklah sebuah rukun, walaupun yang kuatnya adalah rukun ya, atau wajib. Nabi SAW mengatakan berdirilah kamu, kemudian menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah, nah, kemudian baca apa yang kamu bisa dari Al-Quran. Tsumma qra' ma tayassara minal Quran. Apa yang bisa? Yang kalau tidak bisa Al-Fatihah, karena memang ada kaum muslimin yang tidak hafal Al-Fatihah. Ini keadaan yang sangat menyedihkan. Ya. Ada yang mungkin tidak hanya yang hanya hafal surat Qul huwallah, ya, lebih pendek daripada Al-Fatihah. Maka dia cukup baca Qul huwallahu ahad. Dan ada kaum muslimin yang tidak hafal apapun dari Al-Qur'an. Lalu apa yang dia bisa? Oh, saya bisa hanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah subhanallah saja. Tidak ada masalah. Karena isinya tetap hanya pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menunjukkan bahwa agama ini setelah mewajibkan salat, dia tidak membebani kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Salat, sementara gerakan salat semua mampu. Gerakan salat semua mampu. Mampu, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, yang penting salat. Ya, adapun bacaan kemampuannya juga. Tidak bisa baca setelah apapun setelah Al-Fatihah, kecuali hanya hafal Al-Fatihah, baca Al-Fatihah saja. Ya. Baca Al-Fatihah saja. Dan bahkan kalau si tidak hafal Al-Fatihah cuma separohnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, setelahnya tidak juga, belum hafal, maka cukup dengan beberapa ayat tersebut. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa para sahabat ada yang tingkatan pengetahuan tentang Islam itu hanya sebatas batasan yang sah saja. Ya, dan bahkan sholatnya sholat fardu saja, puasanya puasa Ramadan saja. Ini karena para sahabat itu ada yang badui, ada yang tidak badui. Yang tidak baduinya pun profesinya berbeda-beda. Ada yang petani, yang dari pagi sampai sore kerjanya petani, mengurus tanamannya. Maka ketika dia sholat isya, ya, dalam hadis Sahih Bukhari, Mu'adz bin Jabal membaca surah Al-Baqarah. Ya, sementara dia baru mengurus, baru mengairi sawahnya, benar-benar lelah, letih, akhirnya dia keluar dari jamaah. Bacaan Al-Baqarah 286 ayat dibaca oleh Mu'adz. Yang Mu'adz bagaimana dia nyaman beribadah, sementara di belakangnya dia tidak mengetahuinya, tidak memperhatikannya. Maka sahabat ini merasa bacaan panjang itu mengganggunya, keluar dari sholatnya, kemudian pulangnya. Ya, keluarnya dari sholat itu diberitahukan kepada Mu'adz. Mu'adz marah. Ini ciri-ciri munafik ini. Ya, masa sholat tidak nyaman, tidak kuat, kerja kuat di ladang. Ya, sampai berita itu kepada Nabi SAW. Sahabat ini karena merasa juga ada kata-kata yang kasar dari Mu'adz, dia melapor kepada Nabi. Ternyata Nabi justru menegur Mu'adz bin Jabal. Ya, karena tingkatan ibadah orang itu berbeda-beda. Tingkat ketakwaan orang itu berbeda-beda. Yang penting bagaimana mereka mau beribadah dan mau bertakwa. Ya, mau bertakwa. Kembali kita kepada petunjuk Nabi SAW dalam mengingkari kemungkaran tadi. Maka sahabat tadi setelah emas yang di tangannya, cincin emas di tangannya itu dibuang, dia tidak mengambilnya lagi. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar jauh dari apa yang dilarang oleh Nabi SAW dan bahkan yang sudah dicampakkan oleh Nabi. Bagaimana dia takut untuk mengambilnya kembali. Dan ini prinsip yang luar biasa, dan ini potret dari keadaan para sahabat Nabi SAW. Kita lanjutkan hadis yang tadi, jelas ya, larangan dari memakai cincin emas untuk laki-laki dan ancamannya adalah neraka. Ya. 5411 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan hadatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi wa Muhammad ibnu Rumhin qala akhbarana Al-Laits ha wa hadatsana Qutaibah qala hadatsana Al-Laits an Nafi' an Abdullah ya anna Rasulullah SAW istana'a khataman. Saya tadi baca kok enggak mikir ya, ini siapa Abdullah ini? Ya, bisa jadi Abdullah bin Abbas yang tadi ya. Tetapi kaidah yang pernah kita sebutkan apa? Bila mana ada Abdullah pada tingkatan sahabat Nabi SAW, pada umumnya dia adalah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah para sahabat itu banyak perawi hadis. Ya, banyak perawi hadis. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Ya, yang perawi hadis, ya, juga di sini Abdullah bin Mas'ud, ya. Dan asalnya kaidah dibuat oleh ulama ketika di ada kata-kata Abdullah di tingkatan sahabat Nabi, umumnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Apakah di sini beliau atau Abdullah bin Abbas pada riwayat-riwayat yang sebelumnya, ini yang belum kita pastikan. An Abdullah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana'a khataman min dhahab. Istana'a khataman min dhahab. Nabi kata Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membuat cincin dari emas. Ini yang tadi sesuai dengan bunyi bab dihapusnya boleh memakai cincin emas itu. Nabi SAW awalnya dahulu membuat cincin dari emas. Fakana yaj'alu fassahu fi batini kaffihi idza labisa. Dia menjadikan yang di atas cincin itu apa namanya istilahnya? Matanya. Matanya itu ya. Ya. Ya. Dia Nabi SAW balikkan. Jadi dia memakai cincin itu, matanya itu menghadap ke telapak tangannya. Ya, di sini apa artinya? Iya ya. Ya. Dia jadikan mata cincin itu menghadap ke telapak tangan, batin kafihi. Jadi ke bawah bukan ke atas. Ya. Fasana an-nasu melihat Nabi melakukannya itu, ya, membuat cincin dari emas kemudian pemakaiannya seperti tadi, maka orang-orang pun, para sahabat pun melakukannya. Jadi mereka mengikuti apa yang dibuat oleh Nabi, yang diperbuat oleh Nabi. Summa innahu jalasa 'alal mimbar, kata Abdullah bercerita, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di atas mimbar, ya, mungkin saat khutbah, ya. Kemudian ketika dia duduk istirahat dari khutbah, fanaza'ahu. Jadi kan orang khatib di atas mimbar kan dilihat oleh orang di bawah. Ya. Nabi SAW ketika duduk di atas mimbar, dia copot itu cincin emasnya. Ya. Faqala, dengan mengatakan faqala inni kuntu albasu hadzal khatam wa aj'alu fassahu min dakhili farama bihi. Kata Nabi ketika itu, sungguhnya saya awalnya memakai cincin ini dan saya jadikan matanya di bagian bawah, yaitu menghadap ke telapak tangan, kemudian setelah itu dia copot kemudian dia buang. Farama bi, dibuang oleh Nabi SAW. Summa qal, kemudian Nabi SAW bersabda, wallahi la albasuhu abada. Kata Nabi setelah meletakkan cincinnya tadi, ya, kata Nabi, demi Allah saya tidak akan memakainya selama-lamanya. Fanabadzan nasu khawatinahum, khawatimahum. Para sahabat yang awalnya juga memakai cincin karena Nabi memakai cincin emas, melihat Nabi membukanya dan melepaskannya, dan Nabi mengatakan wallahi la albasuhu abada, demi Allah saya tidak akan memakainya selama-lamanya, maka mereka pun mengikutinya. Fanabadzan nasu khawatimahum, maka orang-orang para sahabat pun yang memakai cincin emas mencampakkan cincinnya, melepaskan cincinnya. Walabdul hadis li Yahya, lafaz hadis ini milik Yahya, gurunya Imam Muslim yang pertama. Ini hadis ini menceritakan sebagian dari bunyi bab dari bahwa awalnya memakai cincin emas ini boleh, kemudian dilarang. Ya, kemudian dilarang. Ya, karena Nabi SAW awalnya memakai cincin emas, kemudian dia melepaskannya dan mengatakan selama-lamanya saya tidak akan memakainya lagi, dan para sahabat pun mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. Ya. Dan ini di sini juga pelajaran yang sangat penting kita ambil, bagaimana para sahabat itu benar-benar mengikuti Nabi. Makanya tidak akan keliru kita ketika mengikuti amalan mereka, karena mereka memang mencontoh Nabi SAW. Karena mereka paham firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. sungguh telah sungguh telah ada di pada pribadi Nabi SAW bagi kalian suri tauladan dan contoh yang baik. Maka mereka mengikutinya. Apa yang mereka lihat Nabi lakukan, mereka lakukan. Nabi pakai cincin emas, mereka pakai cincin emas. Nabi copot, mereka pun mencopotnya. Ya. Bukan karena mereka membeo, tetapi karena mereka paham bahwa apapun yang diperoleh oleh Nabi itu, itulah agama. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Karena dia datang, diutus oleh Allah untuk menampilkan agama yang diinginkan oleh Allah. Agama Islam itu sebagaimana yang diinginkan Allah, itu yang ditampilkan oleh Nabi. Itu yang mereka pahami. Ya, itu yang mereka pahami. Maka apapun yang diperoleh oleh Nabi, mereka contoh. Bahkan Nabi pernah sholat menggunakan sendal. Dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW sholat pakai sendal karena lantai masjid Nabi kan tanah biasa. Ya. Nabi SAW masuk masjid menggunakan sendalnya dan sholat pakai sendalnya, para sahabat pun ikut. Ya, para sahabat pun ikut. Saat sholat, Nabi SAW tiba-tiba lepaskan sendalnya, copot sendalnya kemudian diletakkannya ke samping. Semua yang di belakang melakukan yang sama. Ya. Melakukan yang sama. Selesai sholat, Nabi SAW bertanya, oh, kenapa kalian tidak pakai sendal lagi? Ya. Nampak sendal di samping mereka masing-masing. Kata mereka, kami melihat kamu mencopotnya tadi, maka kami copot. Lalu Nabi SAW menjelaskan alasannya, kenapa dia mencopotnya? Karena malaikat Jibril memberitahukan bahwa di telapak sendal saya itu ada najis. Maka saya lepaskan. Najis kan tidak boleh lengket di badan kita, ya, di tempat sholat kita, walaupun ini di sendalnya bukan tempat sholat. Ya, maka dilepaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasannya. Sementara para sahabat kan tidak ada, ya, tidak ada. Nah, ini yang kita ambil dari kasus kisah ini adalah tadi bagaimana mereka benar-benar ingin meniru dan mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam kasus memakai cincin emas tadi. Berikutnya 5412. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad ibn Bishrin ha wa haddatsanihi Zuhair ibn Harbin qala haddatsana Yahya ibn Sa'id ha wa haddatsana Ibn al-Muthanna qala haddatsana Khalid ibn al-Harith ha wa haddatsana Sahl ibn Uthman qala haddatsana Uqbah ibn Khalid kulluhum an Ubaydillah an-Nafi' an Ibn Umar ya an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadits fi khatam al-zahab wa zada fi hadith Uqbah ibn Khalid wa ja'alahu fi yadil yumna wa ja'alahu fi yadil yumna. Ternyata dari riwayat yang sekarang ini kita mendapatkan isyarat bahwa Abdullah yang tadi adalah Abdullah bin Umar, ya. Jauh dari kaidah yang sebenarnya, ya. Bukan Abdullah bin Abbas seperti riwayat sebelumnya dan bukan juga Abdullah bin Mas'ud seperti kaidah, tetapi ternyata dia Abdullah bin Umar berdasarkan riwayat yang setelahnya, ya, karena sanadnya dari awal tidak sama, kemudian nanti bersambung sama dengan yang sebelumnya dan kisahnya sama bihadzal hadis seperti hadis yang tadi, berarti sahabatnya tetap sama, berarti Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tentang memakai cincin emas, bahwa Nabi SAW awalnya memakai cincin emas kemudian dilepaskan. Di sini ada tambahan, hadis yang sekarang ini ada tambahan bahwa Nabi memakainya pada tangan kanan. Ya. Dipakai di tangan kanan, dalam sebagian riwayat dia memakai di tangan di jari apa namanya nih? Manis ya, di jari manis. Di jari manis, kemudian tadi matanya di bagian bawah menghadap ke telapak tangannya, kemudian tadi tambahan dalam hadis Ibnu Umar yang kedua ini adalah memakai di tangan kanan bukan di tangan kiri. Ya. Di tangan kanan bukan di tangan kiri. Ini semuanya adalah adab, bukan berarti memakai tangan kiri ini dosa. Bukan, bahkan juga bukan makruh. Karena memakai cincin itu pun juga bukan ibadah. Ya, memakai cincin itu pun juga bukan ibadah. Dia hanya sebatas apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya. Dan nanti akan kita ketahui bahwa cincin Nabi itu nanti akan dipakainya cincin dari perak yang di matanya itu tertulis Muhammad Rasulullah sebagai khatam, sebagai stempel. Ya. Ternyata yang seperti ini saya melihatnya, ada guru kita, guru saya yang memakai cincin yang statusnya juga sebagai stempelnya, tanda tangannya. Ya, guru saya itu buta ya, pernah datang Pekanbaru. Ya. dan kita sering sering berinteraksi dengan dia, berhubungan dengan dia, maka kita seringkali melihat cincin itu digunakan untuk tanda tangannya. Ya. Dan dia tidak tahu apakah memang sudah ada tintanya kayaknya, sehingga dia langsung stempel ke di mana misalnya dia diminta untuk menandatangani, maka dengan cincin itu saja. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di cincin itu terus nama, kalau guru kita tadi cincin nama dia, ya, nama dia dengan berbentuk tanda tangan, nama dia yang ada namanya, kemudian tak ada semacam tanda tangan di situ. Ya. Sementara cincin Nabi yang terbuat dari perak yang dipakai terus oleh Nabi, dan nanti akan dipakai oleh Abu Bakar, dipakai oleh Umar, ya, digunakan oleh Abu Bakar dan Umar, memakainya saja, bukan stempel ya. Di zaman Nabi menggunakan dipakai kemudian untuk stempel sekaligus, sementara yang ketika Nabi meninggal dunia dan dipakai oleh Abu Bakar hanya sebatas untuk mengambil berkah. Ya, untuk bukan untuk stempel lagi, karena nama di situ adalah Muhammad Rasulullah. Mungkin Abu Bakar mengaku Nabi. Ya. Namanya juga berbeda. Yang Abu Bakar namanya Abdullah, sementara Nabi Muhammad SAW namanya Muhammad SAW. Jadi tambahan di sini pemakaian di tangan kanan, dan ini sebagai tuntunan juga bagi kita ya, yang memakai cincin, mungkin lebih utamanya memakai di tangan kanan. Kita lanjutkan. 5413. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanihi Ahmad bin Abdah qala haddatsana Abdul Warits qala haddatsana Ayyub ha wa haddatsana Muhammad bin Ishaq al-Musaybi ya المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى ابن أقبة حاء وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم حاء وحدثنا هارون الأيلي قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن أسامة جماعتهم النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب نحو حديث الليث. Hadis yang sama dari Abdullah bin Umar dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur yang cukup banyak ya, yang cukup banyak, ada beberapa jalur di sini dibawakan hadis yang sama, yang di mana Nabi SAW awalnya memakai cincin emas, dia memakainya di tangan kanan, kemudian matanya di bawah dihadapkan ke telapak tangannya, kemudian tiba-tiba dia ketika khutbah duduk di atas mimbar dia copot, kemudian diletakkan, dia katakan, demi Allah saya tidak akan memakainya selama-lamanya, dan para sahabat pun mengikutinya. Ya. Para sahabat pun mengikutinya. Inilah hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, yang kesimpulan intinya adalah tidak dibenarkan memakai cincin emas. Ya, tidak dibenarkan laki-laki memakai cincin emas. Memakai cincin emas. Ya. Kemudian ada faedah-faedah yang banyak tadi kita sebutkan, bagaimana agama, kecintaan, pengikutan para sahabat kepada Nabi SAW, dan ini sebagai contoh dalam hidup kita menjadi orang yang selamat adalah mengikuti orang yang sudah selamat, sebagai sarana untuk keselamatan adalah mengikuti orang-orang yang sudah selamat, menjadi orang yang baik mengikuti orang yang sudah baik. Ya, jadi kebaikan keselamatan ini sudah ada tuntunannya, sudah ada orang-orangnya, tinggal kita mengikuti, bukan membuat cara selamat yang baru, cara baik menjadi orang yang baik yang baru, tidak ada, karena orang baik sudah ada, para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka, jalan keselamatan sudah dilalui oleh orang-orang dan mereka sudah sampai di seberang, nah tinggal kita mengikuti cara yang telah menyelamatkan mereka. Makanya Imam Malik mengatakan ya, barang siapa atau yang lainnya selain Imam Maliknya, barang siapa yang ingin Abdullah bin Mas'ud, ungkapan Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin mengambil sunnah, ini Abdullah bin Mas'ud mewasiatkan kepada murid-muridnya, barang siapa yang ingin mengambil sunnah, tuntunan, maka ambillah tuntunan dari mereka yang sudah meninggal, maksudnya para sahabat Nabi ya. Karena mereka orang yang sudah terjamin. Orang sudah terjamin, sudah dijamin oleh Allah, sudah dijamin oleh Nabi SAW, dan tidak akan ada salahnya kita mengikuti mereka. Dan kemungkinan salah besar bila mana kita tidak mengikuti mereka. kemungkinan tidak selamat besar bila mana kita tidak ingin, tidak mengikuti jalan mereka. Karena mereka sudah selamat. Mereka sudah dipuji, sudah dinilai orang yang diridhai oleh Allah, sudah menjadi orang yang terbaik menurut penilaian Nabi SAW. Lalu apa yang membuat kita yang merasa berat untuk mengikuti mereka? Dengan alasan mereka kan orang Arab, orang padang pasir, orang yang mungkin tidak mengenal etika. Kalau mereka orang tidak mengenal etika, tidak akan mungkin dipuji oleh pencipta langit dan bumi ini. Tidak akan dipuji oleh manusia yang paling baik akhlaknya. Siapa? Nabi Muhammad SAW yang manusia yang paling baik akhlaknya. Ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini etika apa lagi yang kita butuhkan dari selain mereka? Mereka sudah dikatakan oleh Nabi sebaik-baik manusia adalah mereka. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup bersama Nabi, yang telah menerapkan tuntunan etika yang paling mulia di muka bumi ini. Mereka lah. Makanya, ya, apa yang kita lakukan adalah mengajak manusia, berusaha kita semua untuk mengikuti cara beragama mereka, cara beribadah mereka, cara berakidah mereka. Karena mereka orang yang sudah pernah hidup di dunia ini dan sudah mendapatkan ridha Allah. Dan mereka awalnya, apalagi yang tua-tua, mereka awalnya orang-orang yang mereka sadari mereka orang-orang yang jauh dari agama, berbuat syirik. Umumnya mereka orang yang berbuat syirik, orang yang melakukan dosa-dosa yang banyak. Ya. Nah, tiba-tiba ketika mereka mengikuti tuntunan Nabi, mereka menjadi manusia terbaik. Mereka orang yang tidak bisa tulis baca. Mereka tidak bisa tulis baca. Umumnya tidak bisa tulis baca. Tetapi kenapa mereka bisa menjadi manusia terbaik yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya? Itu karena mereka mengikuti tuntunan Allah, mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi manusia terbaik adalah meniru dan meneladani orang-orang yang sudah nyata-nyata baik. Ya, inilah yang kita dakwahkan kepada manusia, dan ini yang kita usahakan, menjadi manusia terbaik mengikuti manusia-manusia yang sudah baik, bukan membuat cara-cara yang belum tentu bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang baik. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan bimbingan serta petunjuknya, dan semoga Allah berikan kita juga istiqamah di atas ketaatan, di atas ilmu yang benar, amalan yang lurus. Dan wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.